Ah, papa deh, mana jeneng sobo? Yo, nunggak seminggu ibu ni tak jeneng ke Arimbat Mojo. Belum naik lilan, pukulun mau maringin nami Inten Simbarjo. Lo timbel Simbarjo. Baya jo timbel tembel. Tembel Manindro. Manindro ki turu apa tembel ki antuan? Ora antuan, agek kula nuwun wis ngimpi kok. Kula nuwun pakak wis ngono ya. Ulup mir katut kaca apa? Dina iki jeneng kita lumaku marang marpat panasan nggone ngendi? Dereng Semar pukulun. Anembe kemawon diwasa ngaten kok. Tetepo dadi sayaning dewa nanging sadurunge sira mangkat. Jeneng sira ulun paringi pusaka telu cacahe. Siji Taping Basunanda. Daya panguasane ana udan ora kodanan, ana panas ora kepanasan. Nah ya, diteni ya. Taping Basunanda paringe pukulan Sanghyang Sakarinata, ana udan ora kodanan, ana mendung ora mlendung, ana mendung. Kami yang dewane kaya ngono apa ditaira geger to. Angka loro kotang antra kusuma daya panguasane bisa mabur tanpa beda kaya ing daratan. Kaping telune talumpah padha katarma walungsungane Sang Hyang Ananta Buga. Daya panguasane lamun silang ambandir kantoro ngungkuli lemah sangar kaya aeng dadi tawar tawa mbuya dadi ngopo. Bumi kuncang kancing langit klap-klap katon dewe kintang alis ori sang mawe kandrung sabarang katulupi. Yo kapan mangkatku ngambandir kantor tak sawange kaya ngopo. Yen sira wis nyemurupi papan kang jembar ngalangut tanpa tepi yo iku ingkang sinebut ing marpat kepanasan sira tumuliani upa. Ala manungsa kang wujud raksasa ora sithik cacahe paten ana kabeh. Yo ngestake dawuh. Lindu bumi kunjing kumaludok kuntora katok mopang teloni dilume mbak penyuk kumambang. Sopo kowe sayaning tiwa kasih Raden Gatotkaca kuwi sapa? Muri saka negara Kendhapura Pepati Prabu Kala Percana Didya Kala Sekipu Tantra aran kuwi ayo. Lah ngopo tiwa wis kalah kowe menungsa lumawan pati Sekipu apa sing ndelake? Watelo temus lak kedepae kura kura tak untir gulungu pedot. Oh, gaglak limpamu. Gedening cas ulun tanpa pindan ngasorake gedening gunung Himawat. Aja kepalang tanggung dina iki sira lumaku marang negara Kendhapura. Babar pisan Prabu Pratana Patenana. Muga sineksen jagat saisine samangsa jeneng kita wis kelakon mateni Prabu Pertuna jeneng kita ulun sengkake ngaluhur ulun demenengake narendraning para Durandara telung taun lawase ana ing kayiwangan Tindumaya ya ing Tejomaya. Dina iki aku njaluk pamit muga kasmatan apa ingkang paduka dawake yaya kulup lelungsen tak bebakali daya laku ming detalan nganti bisa munah satru angkara murka. Thank you. datang kawur sito ingking dawek mahawan dikono nong nawau kawuso ingking dawek lerenggan makantar kantaring raos nganti kaya weruh dadi ning kumara. Kendo Puro kempalaning tari toprak ginawe aduh duh ginawe perak tunggal kandane sedhe critane nanging kaya bareng angkate lah punika kang ana negara Kendo Puro sinten to ingkang angrengganing kono tuhu punika ing ngajejuluk Prabu Pratuna. Prabu Pratuna dudu ing sangata lamun tinandra dedeg gedhe dhuwur. Erunggah, erunggah sarwa birawa. Mulih tabrit anembaga gumenjreng sudukane. Wimbo tepung ketel esmu kandel nganti kaya ketonggeng nyongat idepe sak sodo sodo gedini pernah terapang sak kepal sisih ketawan ngantos dan betaking kuping kanan kering lamun tinondro kaya noko ngelangi giling-giling setengah yakso ngisih siung kanan kiri ngodot sak gedang ambon tawane cawes ngelewer rebut panjang lan jenggote kudek pok simbar jojo pelawangan yen ngantiko karap-karap gumerges ngajri-ajri denya lengganing pendapi wangunan ngergemeng kemul dodot sinten tengking kaparing ayun tetungguling poro ditya awasto ditya kolomondro sakti kangus angirit pasih paning porwadyo menung sorok soso pati ngasnadyan ingkeng onotok pagi poning manuk pagupaan ing warak songeng gosi lemah miring bekambera melabarang lir mendung lamun cinondro atat rito droning mangkis sangoto denyur lenggan tangutan keparing anguna diko karono enget denyutusan rekono patis kipu inggo kalengkan mangki dan yang wonten kabul kawakasane dan yang ngelamar tetungguling purhat saring kayangan anenggih Bathari Supraba. Tanya ibadindang menopo sinuwun tengaren patuko lenggah nimbali ngabdi pun mondreyakso anginipun andangu sinekaraken pangkur main karpu bar ngopom wipator buat bote golek opo pirawene sekipu kang disi suwan ngarsaning dewagung nglamar Dewi Supraba piye sing kok kum saka papat mreset ndodo nyang limo. Wah, radi pengilenan sekedik nih saya yang patuko inget seakan no badu awon lari-lari menung buatan wantun ngewai namang semonggo mulai samun datus parngeng penggalih miwah samun datus santas yang rawas di semonggo nyimpang ngarwaton yukarmu rayo karmu yentongan ti burung mengko setyaning sun pancenipun nggih kirang prayogi wedine monggo aku ngowahi malah ditokke kok kene yen to dewa puguh ing tias mengko tak kawene mires fokus ora sah aku wae sing nembang kowe aja kowe iki nyenggak ana wae bro lawas iki buta kongkon munggah marang kayangan ngelamar tetungguling apsari yaiku Bathari Supraba Kira ngomboten kathah langkung namung segedik winatawis Trimatya Candra panging kalengan menika. Wah, saben guneman mesti Trimatya Candra. Cakepan sing kepenak dhewe diucapke nadyan tutunggone dinggon nggih. Setengah tahun luwih, pitung luwih. Goblok kowe. Mapan tumugi semanten anggen kula ngetang. Kirang os kedik langkung mboten kathah menawi setengah warsa teksipun namung langkung kalih setengah candra. Bener kowe timbang wong tekleng. Mengkene rasane wong gandrung. Dreyakso. Dun. Biyen kowe tau gandrung apa ora? Ih, mestinipun kula langkung rumiyin katimbang paduka ingkang sinuwun jer kula menika langkung sepuh. Rasane piye? Kalian tiang tuwo nyonyok latu, alung tuwo nyonyok latu katimbang gandrungipun. Piye? Ono pangrasamu piye? Saran duning badanmu krasa piye? Yen turu kepiye? Yen mangan kepiye? Yen lungo kepiye? Nedha kirang eta. Dewa dening telas kathah. Mula menon dablek-dablek ing tiyang. Pamitan pon dablek ngaten mbok menika gampil kero kula menika. Pating treweh betah kula. Menen mboten kula rincang ing dablek iki kuciwa piyambak wonten ing kula. Kuwi yen mangan ora enak, yen turu mboten ate nglilir. Lho lho. Tegese sekeca sanget. Yen lungguh, wong iki pendirangan, ngiwonengen ngiwonengen. Ini sabun kesel ini diprok-prok sama buat nipah buat nopo-nopo. Kusik tau duduk kue yang tak karepe. Kue kondoyin mangan ura enak yang turun rakep enak yang lumur rasa enak. Kue ngot apa ngono no sabun pun gitu yang kata menikah tembong atem menikah. Maka menikah kalau mangan suri ngatem buat nurung ya semong koyo lia-lian yang pengangkah kalau menurut pengen damel kagetan. Ya mangan suri yang sing jagat ini belum tau ngucap ngatem. Oh nak seranti meng ku urunganti suruping suryo seki pura temuli pali marang koro kiskendo puro parik lampit perungkat kimpul waton lanang nyekel kaman bungkah marang kayangan sako kuroro pari sedengan indro yak sorat kukal malengengkang kambiro merang angin sesung metu Prabowo. Ya. Tunggung tameng boyo wonten dawuh kekering jopo opos papi wonten-wonten kuto ngarapan dengan dipanggo kang medhot sanging lantila negari Kiskendha Pura madyaning alun-alun kedatengan srayaning dewa ingkang awujud manungsa nedya nantang perang dateng paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun ingkang menika mugi antos ning kawunian wala kala. Hahaha, parat. Dewane waya kuraering jebul menungso saya ing dewa soroh nyawa sakarat sajae. Ndreyakso, luwung tendau. Aja wedha melu-melu prang tak cacahi dhewe, kaya ngapa utusaning dewa. Thank you. kong makur kong so tetekat yo putul mur pandriting turonggo hesti harkata ingkang soto layu sepi telah matian yang alun-alun buca bagus mencorong dadane sak tebok jembali sopo iki serayaning tiwo kasih kuratin katut koto kwe sopo wah matian paningalmu kurang permono nanging bisa ngarani kuit mesti tau kurungkun dani jeneng sunarin ringkis kendopuro Prabu Pertono di tewane kape kan wudu datadiane aku wakiling para dewa ing kayangan yen ngono kuwi soroh nyawa pancen tak iman kuwi sinom dasar bagus rupamu sing kudu nerusake kayamu kang ngombo cangkemu iku nang krana bot-bot iki wedi dinding dewa disraya mangkat kuwi blusake mlebu loroban kuwi ayo sak gendeng sak latin wah lino pangendam kokop asat ketihmu sat budak botol sirahmu ojo penot ojo penot ot Katut koto opo wo Prabu lho aja apa nanging kula wo Prabu ngono ya kula wo Prabu kaya ngopo bungaing pun wo dene nyurupi sira wis bisa ngintasi gawe munah satru angkara murkaning jagat mungsuhing para dewa yaiku Prabu Bu Pertono nganti sak patih wadya balane tumpes tapis telas tilas tanpa sisa pamkono uba bungaing ingkang ibu ento nyumurupi peputra kang wis mono gedhene turta wis nggawa kepinteran lan sangu kawruh rakit gelaring ayudo. Kulo pir katut kaca. Kulo Rama, ayo tak tuduhke ibumu bakal kaya ngopo bungae. Ih Rama, ayo Werkudara bebarengan laku wae Werkudara. Tangan tindak nyawang agung ing Ndrawati Raden Gatotkaca wis tinitihake ing Arata Pusaka miwah sang Werkudara lumumpat lampahe daya-daya praptandan kang sinedyan nggih kari pringgondani nalika semana wis pepak sinaraja Sanghya Kulawangsa denya nyunggo-nyunggo dateng sang senopati muda nenggih Raden Gatotkaca denya wis kabukten amunah satru memalaning jagat ingkang sumandha ing angganing Prabu Pratana dening jawata tinadangan nedya Sri Kabagya kajenengake narendraning Durandara wonten ing kayangan Tinju Maya igang taun lamenipun nanging dereng kaswadan. Mulane kating penggalih Sang Gatotkaca Sumawana kadang werdanipun satring sapa praturan nggih Raden Hanantarja. Miwah ing ngrayi Bambang Wisanggeni menapa dene pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman amung tutruka ana imbanging arga kilasa. Rinten dalutan kendhat denya anglalobong para wadya. Tento ingkang samnyo tutruko ono imbanging argo kairoso milo sinebat ing argo kairoso argo tegese gunung kairoso tegese kaendahan karena inguni punika tilas kayuwanganing Bathara Kuwera diwataning kesugihan ora jeneng mokal yen to kebekan kaendahan-kaendahan kang dumati saka purbaning kawasa nanging tanpa beda kaya tinata ing dharma sapa tambuh sapa weruh lah punika satring pringgondani kasih Raden Harya Gatotkaca Raden Harya Tutuka Raden Harya Guritna Raden Purbaya Raden Inten Simbarjo ya Sang Arimbat Mojo Pranyoto Satrio babaran tinju moyo rajeneng mukalamun saranduning sarira dumadi saking sadaya warnining dedamel otot kawat balung wesi kulit tembaga sungsum gegolo kadunungan pusaka tiga cacahipun taping pasunanda kutang antra kesuma miwah talumpah padha kacarma ing uni ganjaran saking dewa nalika sang Gatotkaca nedya mangkat mring nagari Kiskendapura Sinten teng ngandhat lenggah lapunika ingkang raka Satring Sabda Pertala Raden Anantar Jaya Raden Ananta Sinaya Sang Asmara Bumi Andhat lenggah kaparing ayun lapunika satring swala bumi kekasih Raden Harya Setyaki ya Sang Singa Mulang Daya Wesni Wira Bima Punding ya Sang Tambak Yudha ing asipat wanara usika setan nggih punika pandhita ing kendhali sada para begawan anoman ya resi mayangkara ya sang mayangga seta ya senggana ya sang prabantana siwi ingkang saweke wala mandhap saking antariksa lah punika satring arga dawana wayah sang Hyang Brahma Putra Raden Arjuna kang midil saking Bathari Tresna Lawasta Bambang Wisanggeni. Katriting mangki Raden Gatotkaca den nyawange ngetaken kelimputing para dewata kang dhingun nate janji nedya maringaken kanugrahan nanging dereng kelampahan namung sarana yoga brata nganti sangya para kadang kadean. ombak lumembak ombak ing segara ango Ambrakeng Oto denteng dentengan Yai katangipun Kakang Bambang Wisanggeni. Apa Kakang? Mlopo dene dengan diko Paman Setyaki ulungir wonten pengendiko ingkang adau mewah Kakang masing sabto pertolo. Yo Yai, kepriye dawuhmu? Mlopo dene wo pegawanan noman ingkir ngadong dawuh bisa ngeni apa Kakang? Ojo kaget alasan ing atimu selawase bisa ngeni durung tau kaget kaget iya durung ngimpi iya durung iya kulup nanging oneng pambuka wicara tembung iku wis kaprah tembung ojo dadi kaget ing atimu mau wis dinggo dening sadengah ya nganti kulub Bambang Wisanggeni nampik marang cara-cara sarta basa-basa kang kaya diucapake dening Kang Roko kulub Gatkaca padha karo uripmu ora bisa awor ing sadengah wah aja mbodhoke bocah to ya bener aku kalah tuwa. Ning tumraping basa mono sak temene saben menungsa diwenangke nata ngrakit miturut kadewasane wong iku dhewe-dhewe. Perkara kaprawis padha nganggo ya ben aku ora ngalang-alangi ora ngelikke ning aku dhewe cara-cara kang ngomong andhewa wanti wekasane ya mung padha wae kuwi ora tak nggo. Syukur yen ngono. Kowe kepengin urip dhewe sakarmu oleh mengarani ini aku kepengin urip karo wong akeh. Yen aku kepengin urip dhewe mesthine ora bakal aku ngejawantah marang madyapada kurang nikmat apa kayangan ngargo taono. Ning karena aku eling wis dulur tuwa jenenge Gatukaca mongko nyatane dina iki nandang ribet. Wis ngene kepengin sabiyantu awaton kadewasan kang ana ing aku ora kadewasane wanoman. Duduka dewasane Paman Setyaki, duduka dewasane Kakang Antarja ning kadewasane Bambang Wisanggeni. Mbok yo aja tumantoko, nggih. Sing tak arani tumantoko upamane perkara apa? Yen nganti ucapmu kang wis kwetu disekseni dening akeh mauti nemune ora ana buktine apa-apa ora ndedereng wirang. Tumraping Wisanggeni moh wirang. Mbok yen anoman. Iye Kakang. Yai, ana apa? Nalika semana dewa tau janji perkara nggonmu tau dadi serayan to biyen si Adi kok ngerti aku durung lahir ning wis ngerti kabeh kayangan diunggahi mungsuh saka negara Kiskendapura jenenge Skipu Pati Pertono wis padha tok pateni ring kese ngono to dewa tau janji nedya paring ganjaran Kakang Gatkaca kajumenengake narendraning para Durandara ana kayangan Sirakanda Waru Binangun ya ing Tinjomaya telung tahun lawasi nanging inggo sprene dewa isih lali nggonmu kepengin ngemutake kalimputing para dewa sawijining srana mung yoga brata kaya kang padha dilakoni iki ya bener kandhamu ya wis yen wis bener ya menengo wae piye Kakang ing Sabta Pertala Kakang Asmara Tantra dudu kuwi jenengku Asmara Bumi kok Asmara Tantra lah ya rak ya jodho ta iki anangin mungiki ya kudu jodoh lah iya ya Pak Mas Jaki biye Yung kira aku gomelu dadi seksi. Yen ngono kari ngenteni mongso kolo. Kapan Jawata tumurun? Nanti opolo Pandhawa piyoku mulung mangungsir. Ang sireng soto Kurawa kambah kung kesruk katite. Dawak tumuki samanten tenyo samyo tetep pengan miwah wawan pengendiko poragung. Tumarocok tan polarapan praptanipun Arendra nganggo Prabu Karna pasusinangan pisangya para suta soto Kurawa. Karya kagat kang samyo tumingal. Bunga Wongko, aku ngaturake pangabekti wo. Iyo kulo Bambang Wisanggeni tak tompo gawe gedhe ning atiku. Ora usah ngandika yang sengkune aku ngaturake pangabekti yang. Iyo kulo Bambang Wisanggeni tak tompo gawe gedhe ning casulun namung pangestulun marang jeneng kita Campanana. Jane kleru sampean niku dijuarak mau panjen kleru. Lho. Wong sing menang muni ulun mung para dewa, pawon pati sing kuni ulun ulunen apa pripun? Sir kuwi mimba-mimba Jawata ngono ta. Mimba-mimba Jawata, Jawata ing Madyapada. Kowe niku ora cocok dewa sing cakrike kaya jenengan niku Bathara sinten? Wadur sasana padha becik tekamu. Ya, ngen Bambang Wisanggeni ora ono suwi-suwi tekaku. Sapa kancamu? Akeh wa, syukur. Pangabekti kula kunjuk wa Prabu Ngawangga. Ya kulup gatkoco tak tampa gawe gedhene atiku. Paman sengkuni pangabekti kula katur. Ya kulup gatkoco. Lana sawi siapa lani ya tak tompa mengatur lagi pengabekti marang aku pengestuku marang kowe yangger ya. Iyo tadong tangan kulo kalih bodur sosono pengabekti kulo katur. Ya dud, iya kabar ya pakmu. Milujeng mboten wonten setunggal menapa syukur mangayu bagya. Wah, yung bocah pringgondani dasar anake Werkudara. Mune ngerti tata krama nganti sak genep-genepe kabeh dipamerake. Kula niki malah sok nggumun. Bedane tembung sugeng kali wilujeng niku lho, Paman. Sing endi kuwi? Angge niku. Menyatane pun salah kaprah pripun. Ngaturaken sugeng rawuh niku napa pun bener to, Man? Lah ya bener to. Wong sugeng iki tegese slamet. Oh, ngoten. Yen taman sugenge Prabu Dasamuka pamane. Ayo bener. Zaman slamete Prabu Dasamuka ngoten. Nggih. Sampun sedo sugeng malih. Paminipun kok niku. Wis mati slam. Oh ya, radane urip meneh. Lah nggih. Dene tembung sugeng niku urip napa slamet? Lah loro-loro kena tinggu, Gan. Yen padha slamet dik sugeng pripun? Dipasake. Ayo sami sugeng Mas Sugeng ngono. Monggo niku dobel mboten apik. Yen kula kok mboten, Man. Nggih wilujeng rawuh, wilujeng rawuhipun para tamu. Mboten. Mboten kok wilujeng niku kurang dhuwur tata kramane mboten niku malah pun trep. Ayen sugeng niku pancen mengku karep rong perkara ning wilujeng niku siji. Amane ngoten nggih, yen dianggep wilujeng niku padha arep sugeng. Wah, jaman wilujenge Prabu Anu. Jaman wilujenge Pak Anu mboten cocok jaman sugenge. Mula sugeng kali wilujeng niku sak temene mboten kok padha tegese. Ning kabeh mengkusrasa teng karahayon. Nadyan rahayu niku tegese ing slamet yen dinggih mbakeke kok. Le wis ngene kowe rahayu tekamu. Lho mboten cocok niku jane kan. Yes, men kun mandi wek no cetak ulang wis anggene wis menteleng karo Mripati. Rene iki dhuwareng apa to, Pak? Ora kajen ta kowe. Mun kajen kajeng kowe, mancen ngono sanggone utake pun dugal kaya ngoten pun suwe niku. Kulup Bambang wis anggene. Apa, Pak? Ngemban timbalane Sang Nira Nanten Dragung Negara Ngastina ingkang Wayahi Prabu Duryudana kadhawuhan nyatakake lakone kadang musik Gatkaca nggone mapan ing Arga Kilasa tanpa nganggo palilae Yayi Prabu Duryudana. Mengku dasar apa lan karepe kepriye, apa nantang alus, apa nyepelekake, apa gegabah, lan apa ngrumangsani melu duwe Arga Kilasa. Patang perkara iki mara gage Wangsulana. Kakang Gatkaca, apa sing mangsuli aku apa kowe? Salah siji wae kuwi ya kena larak ngono. Tanpa palilah ya. Wis genah ora bakal njaluk palilah Kakang Gatkaca amarga Ngargo Kilasa iku nadyan bawah negara Ngastina ning Ngastina kuwi sak temene ya duweke Pandhawa. Ngono?